saja aku tahu. Salama itu namamu, tak mungkin aku hadiri pesta perkawinan. Kau tulis nama palsu belaka. Semula aku tiada percaya dirimu tega hianat cinta. Kado yang ku bawa ini kuasa aku berikan, karena aku kecewa. Engkau binasakan cinta. Pesta perkawinan ini,